Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang pertama, kita telah membahas bersama tentang sejarah penulisan hadis sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam, di masa beliau masih hidup. Kemudian berlanjut, setelah wafatnya beliau alaihi salatu wassalam, di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, sampai datang masa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, dan bagaimana hadis-hadis itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga betul-betul sampai kepada kita semuanya dalam keadaan bisa dipisahkan antara yang sahih dan yang dhaif. Dan kita juga melihat bagaimana semangat para ulama untuk mendekatkan hadis-hadis Rasul kepada umat ini. Di antara upaya yang mereka lakukan adalah mereka berupaya untuk mengumpulkan hadis dengan berbagai macam metode untuk mempermudah umat ini untuk membaca hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara para ulama ada yang memiliki metode mengumpulkan khusus hadis-hadis sahih seperti Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengkhususkan kitab Sahihul Bukhari untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih. Bukan semua hadis sahih, namun sebagian dari hadis sahih. Demikian pula Imam Muslim rahimahullah. Ada di antara para ulama yang mengumpulkan hadis berdasarkan para sahabat. Yakni dikumpulkan hadis-hadis itu dikelompokkan berdasarkan sahabat, seperti Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau Al-Musnad. Beliau mengumpulkan hadis-hadis Abu Bakar As-Siddiq di bab tertentu, fasal tertentu. Hadis-hadis Abu Bakar dikumpulkan di satu tempat. Kemudian hadis Umar bin Khattab dikumpulkan di satu tempat tersendiri, dan seterusnya. Ada di antara para ulama yang mengumpulkan hadis berdasarkan abwab al-fiqhiyah, bab-bab fikih, seperti kitab-kitab sunan yang terkenal dengan kitab sunan. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Dikumpulkan dalam kitab-kitab sunan tersebut hadis-hadis berdasarkan bab-bab fikih. Maka diawali dengan kitabut toharah, kitab tentang toharah, kitab tentang bersuci, berwudu, mandi, tayamum, pada kitab tersebut. Sampai tuntas dibahas, termasuk al-hayyubu wan nifas, ada dibahas dalam kitab at-toharah, hadis-hadis yang berbicara tentang itu. Kemudian berpindah kepada kitabus shalah, kitabuz zakah, dan seterusnya berdasarkan bab-bab fikih. Ada di antara para ulama yang khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang amalan-amalan soleh, motivasi untuk beramal soleh, dan ancaman dari amalan-amalan yang fasid, amalan-amalan yang batil, amalan-amalan yang mungkar, yaitu kitab yang sering disebut dengan kitab at-targhib wa at-tarhib, kitab targhib wa at-tarhib. Jadi dalam kitab tersebut akan didapatkan hadis-hadis Nabi yang berisi motivasi untuk beramal soleh, atau berisi ancaman dari amalan-amalan apa yang tidak baik. Iya. Dan banyak para ulama menulis kitab-kitab tersebut, seperti kitab dengan judul At-Targhib wa At-Tarhib, banyak. Juga kitab dengan judul Fadailul A'mal. Kitab dengan judul Fadailul A'mal yang akan kita baca bersama ini, yang ditulis oleh Al-Imam Diyauddin Abu Abdullah Muhammad Ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini sesuai dengan judulnya Fadailul A'mal, mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi motivasi untuk seorang beramal soleh. Disebutkan pahala-pahala amalan soleh. Ya. Dan juga disebutkan tentang perkara-perkara yang menjadikan seorang biiznillahi azza wa jal mengerti tentang besarnya pahala Allah atas sebuah amalan. Ya. Ini kitab yang berjudul Fadailul A'mal, yang akan kita pelajari bersama. Dan alhamdulillah kita juga telah membaca tentang siapa penulis buku ini, ya, seorang ulama yang masyhur dari kalangan ahlul hadis, ya, yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mizzi rahimahullah bahwasanya dia a'lamu birrijali wal hadithi min Abdul Ghani. Diyauddin Al-Maqdisi a'lamu bil hadithi war rijal. Lebih berilmu, lebih mengerti tentang hadis dan juga tentang ilmu rijal, ilmu tentang rawi, daripada Abdul Ghani. Abdul Ghani Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi sahibu Umdatil Ahkam. Wal-Mizzi sebagaimana telah kita ketahui adalah guru dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Yang memuji ini adalah Al-Mizzi, guru dari Al-Imam Ibnu Katsir sahibu Tafsir, dan sekaligus juga guru dari Ibnu Taimiyah rahimahullah wa Dzahabi Asy-Syafi'i rahimahumullahul jami'. Baik, kita akan memasuki kitab ini, Ikhwatul Kiram rahimanur rahimakumullah, kitab Fadailul A'mal. Kitab Fadailul A'mal li Al-Hafidz Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kalau kita lihat susunan dari kitab ini, ya, diawali dengan kitab Ut-Taharah, keutamaan-keutamaan tentang wudu, ya. Kemudian setelah itu pembahasan tentang azan, pembahasan tentang keutamaan sholat, ada sholat-sholat sunnah dan seterusnya, ya. Kemudian juga pembahasan tentang zakat, pembahasan tentang siam, tetapi khusus membahas tentang fadail, tentang keutamaan-keutamaan amalan-amalan tersebut. Maka dengan memohon pertolongan Allah Azza wa Jal, kita akan membaca hadis-hadis tersebut biidnillahi azza wa jal. Baik, diawali oleh beliau Al-Hafidh Al-Imam Diyauddin Muhammad Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, diawali dengan Fadlil Wudu, bab tentang Fadlul Wudu, fi Fadlil Wudu. Disebutkan di sini 3 buah hadis oleh beliau. Kita baca hadis yang pertama. An Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti awfarihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu, akan keluarlah dosa-dosanya, min jasadih, dari jasadnya, hatta tahruja, sampai dosa-dosa itu juga keluar, min tahti adfarihi, dari bawah kuku-kukunya. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi. Naam, hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Naam, sehingga hadis ini adalah hadis apa? Sahih. Baik. Saya lupa membaca mukaddimah. Baik. Saya baca dulu mukaddimahnya, ikhwan. Tergesa-gesa seperti itu ya. Ada mukaddimahnya dilewati. Baik, baca mukaddimah dulu, ikhwan. Nah. Beliau awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, diawali kitab ini dengan menyebut nama Allah. Tabarrukan, mencari barokah Allah dengan menyebut namanya. Karena hanya Allah saja yang bisa memberikan barokah. Keberkahan semuanya dari siapa? Allah. Bukan dari manusia. Manusia tidak bisa memberkahi. Dan kalau kita mau minta barokah, minta kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana dalam doa. Seperti dalam doa kunut. Wa barikli fima aqwait. Dan berkahilah aku ya Allah, atas apa yang engkau berikan kepadaku. Dan ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau di Hudaybiyah, para sahabat kekurangan air, tidak bisa berwudu, tidak bisa minum, kehausan, habis air, hanya tersisa air di satu wadah sedikit. Mereka berikan itu untuk Nabi. Biarlah para sahabat haus, tetapi Nabi jangan haus. Biarlah para sahabat kekurangan air, tetapi Nabi ada air untuk beliau minum. Diberikan air itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi memasukkan tangan beliau, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata keluar dari jari-jemari beliau apa? Air yang demikian banyak. Padahal sahabat ketika itu 1500 orang. Yeah. Semuanya minum dari air yang keluar dari tangan beliau. Berwudu dari air itu. Mandi dari air itu. Kemudian mengisi bekal-bekal mereka, dipenuhi dengan air itu. Bisa dibayangkan betapa banyaknya air. 1500 orang semuanya melakukan dan mengambil air untuk kepentingan yang demikian banyak. Satu hal yang ketika itu beliau ucapkan, Nabi mengatakan, al-barakah minallah. Agar jangan sampai ada yang menyangka Nabi memberikan barakah. Ya, bukan Nabi yang mengeluarkan air itu dari jari jemari. Bukan Nabi yang menjadikan air sedikit itu menjadi banyak. Semua tahu. Dan Nabi harus mengingatkan kepada seluruh manusia, al-barakatu minallah. Barakah itu dari siapa? Allah. Disebutnya atau disebutkannya bismillahirrahmanirrahim di awal kitab ini dengan basmalah adalah ya, tabarrukan, mengharapkan barakah dari Allah sekaligus yakni isti'anah billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan urusan kita semuanya. Wa bihi nasta'in. Rabbi yassir ya karim. Ya Allah mudahkanlah. Wahai Zat yang Maha Pemurah. Qala Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Hafidz Diyauddin Abu Abdullah Muhammad Ibni Abdul Wahid Ibn Ahmad Al-Maqdisi radhiyallahu taala anhu wa ghafara lah. Berkata Al-Hafidz Muhammad Al-Maqdisi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin. Semoga salawat serta salam terlimpah kepada Sayyid kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, asrafil mursalin, rasul yang paling mulia. Wa ala alihi, demikian pula semoga terlimpah kepada keluarga beliau wa sahbihi ajma'in, dan para sahabat seluruhnya. Fahada kitabun, kitab ini adalah kitab yang jama'tuhu, saya kumpulkan di dalamnya hadis-hadis mahdhufal asanid tanpa menyebutkan sanad. Bisa saja beliau menyebutkan sanad, namun beliau tidak menyebutkan sanadnya agar tidak panjang. Ya. Hanya disebutkan sahabat an Utsman misalnya. Sanad dari beliau sampai ke Utsman tidak disebut. Mahdhufal asanid. Kemudian setelah saya sebutkan hadisnya, wa azaituhu, kemudian saya nisbatkan, saya akan sebutkan sumbernya. Ila kutubil a'immah, saya sandarkan kepada kitab-kitab para imam rahimahumullahu ta'ala. Kalau itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, saya akan katakan rawahu Muslim. Kalau dikatakan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari, saya akan katakan rawahu al-Bukhari. Fa idza kana fi sahihain aw ahadihima lam a'zuhu ila ghairihi ghaliban. Kalau hadis itu ada dalam sahih Bukhari atau sahih Muslim, biasanya saya hanya mencukupkan itu saja. Tanpa saya sebutkan hadis itu ada dalam kitab yang lain. Walaupun ada dalam Abu Dawud, dalam Nasa'i, dalam Ibnu Majah, tidak saya sebutkan. Cukup saya menyebutkan ya dalam Bukhari atau Muslim. Walaupun ada dalam kitab yang lain. Naam. Wa in kana fi ba'dhi sunan. Walaupun hadis itu ada pada sebagian kitab-kitab sunan. Namun saya cukupkan dengan saya sebut Bukhari saja atau Muslim saja atau Sahihain. Kenapa demikian? Karena saya menyebutkan itu maksudnya adalah agar diketahui hadis itu sahih. Li'annal maqsuda ma'rifatu sihhatih. Karena yang menjadi maksud saya adalah bukan ingin menyebutkan sebanyak-banyaknya siapa yang meriwayatkan hadis ini, tidak. Tetapi maksud saya adalah hanya agar pembaca mengerti hadis ini apa? Sahih. Nasihat ikhwatul kiram dari beliau, bahwasanya ketika kita akan beramal, hendaknya beramal dengan hadis apa? Sahih. Walaupun di dalam fadha'ilul a'mal, walaupun dalam masalah fadha'ilul a'mal, ya, kita ya berusaha untuk mengerti hadis-hadis yang sahih dalam fadha'ilul a'mal. Ya, dalam fadha'ilul a'mal. Jadi itu maksud saya. Saya hanya mencukupkan Bukhari atau Muslim dan tanpa menyebutkan yang lain, karena intinya adalah ya ingin memberitahu kepada pembaca hadis ini adalah hadis apa? Sahih. La kasratur ruwatilah, bukan maksudnya untuk saya menyebutkan hadis ini yang meriwayatkan banyak, ini, tidak, bukan itu maksudnya. Ya. Dan saya berharap warajautu an yanfa'ana Allahu bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku ini manfaat untuk saya, untuk kami. Demikianlah hendaknya seorang ketika dia menyampaikan ilmu, yang paling pertama dia berharap kepada Allah adalah agar dia bisa mengambil manfaat sebelum orang lain. Menulis buku ini, mengumpulkan hadis-hadis ini. Ya. Bukan semata-mata agar manusia mengambil manfaat, itu jelas salah satu tujuan. Tetapi lebih dari itu, yang pertama kali hendaknya mengambil faedah adalah yang menyampaikan ilmu itu, penulis buku itu. Demikianlah Allah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim untuk kita menjaga diri kita dari api neraka sebelum orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami mendapatkan manfaat bihi dengan buku ini. Wa man katabahu, dan semoga siapa yang menulis buku ini juga mendapatkan manfaat. Ya. Kalau zaman dulu belum ada fotokopi, ya, adanya adalah naskh. Baik, ditulis, disalin. Nah, kalau zaman sekarang ini Masya Allah, sebenarnya banyak sekali media. Tapi terkadang media itu menjadikan kita malas. Baik, yang lain pada nyatet. Nantilah hasil catatannya saya fotokopi. Kamu tidak nyatet? Banyak fotokopi. Baik. Kalau dulu tidak, itu sedang cerita diri saya sendiri dan saya rasa semuanya juga sama. Ya, harus saling mengingatkan. Kalau dulu para ulama, kalau ada ilmu, ada hadis, harus didengarkan baik-baik sampai hafal. Hafal dalam dada. Kemudian ditulis juga dalam apa? Dalam kitabah, dalam tulisan. Sampai disebutkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu menulisnya di tulang-tulang. Imam Syafi'i. Ditulis di tulang. Sampai punya gentong besar isinya tulang-tulang. Ada apa namanya? Hadis ada. Nah. Baik. Kalau kita punya apa? Gentong besar. Bukan gentong besar. Sebenarnya banyak kertas, banyak tulisan. Baik. Sekarang Masya Allah hadis yang banyak difotokopi langsung jadi buku. Baik. Kalau dulu untuk mendapatkan ini saja mungkin bertahun-tahun. Syekh mendoakan. Semoga yang mengambil manfaat juga yang menulisnya. Au sami'ahu atau mendengarnya. Didoakan kita semuanya yang mendengar hadis-hadis ini. Semoga bisa mengambil apa? Manfaat. Innahu hasbuna wa ni'mal wakil. Dialah yang memberikan kecukupan. Dialah penolong kita. Dialah satu-satunya zat yang kita bersandar kepadanya. Ya, kita berharap semoga kita semuanya baik yang mendengar, yang memperhatikan, yang menulis, yang menghafalkan. Semoga mengambil apa? Manfaat. Sebagaimana didoakan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian Syekh memulai, ya, mengawali kitab ini dengan fadlil wudu. Keutamaan apa? Wudu. Nah. An Utsman ibn Affan, dari sahabat Utsman bin Affan, Amirul Mukminin, Khalifatul Rashid, salah seorang khalifah Rashid dan menantu Rasul alaihi salatu wasalam, dinikahkan Utsman dengan dua putri Nabi alaihi salatu wasalam sehingga ya, mendapatkan julukan apa? Dhu Nurrain, pemilik dua cahaya. Dinikahkan oleh Nabi dengan dua putrinya. Naam. Dan beliau terbunuh dalam keadaan syahid. Dibunuh oleh Ahlul Fitan yang digerakkan oleh Abdullah bin Sabah. Terbunuh pada tahun 23 atau 35 Hijriah. Syahidan. Beliau meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu, akan keluar dosa-dosanya, min jasadih, dari jasadnya, hatta tahruja min tahti adfarihi, sampai dosa-dosa itu juga keluar dari bawah kuku-kuku dia. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dicukupkan dengan menyebutkan rawahu Muslim. Fahuwa haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ziyauddin Muhammad ibni Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang menyebutkan tentang keutamaan apa? Wudu. Ya. Jadi dari hadis ini diambil satu faedah bahwasanya wudu adalah mukaffiratuz dzunub. Di antara sebab dosa-dosa seorang itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ikhwan harus kita perhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi. Kapan wudu itu ya menjadi sebab dosa-dosa itu apa? Gugur. Nabi mengatakan, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a." Kemudian memperbagus wudunya. Menyempurnakan wudunya. Jadi bukan sembarang wudu. Wudu tergesa-gesa, tidak sempurna wudunya. Ya. Sikunya tidak terkena apa? Air. Ada yang seharusnya kena air, tidak dibasahi dengan air, tidak disuci dengan air. Ya, dia mengatakan saya sudah wudu, tetapi apakah wudunya ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ahsanal wudu? Jawabannya apa? Tidak. Perhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi. Maka di sini memotivasi kita, ya, memotivasi kita untuk mendapatkan pahala itu, yaitu dihapuskan dosa-dosa. Betapa butuhnya kita untuk diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. subuh berwudu, zuhur berwudu, asar, maghrib, isya 5 kali berwudu. Belum lagi sholat sunnah kita berwudu. Belum lagi kalau Allah mudahkan kita bangun malam berwudu juga. Digugurkan dosa-dosa kita. Kita punya harapan kepada Allah karena hanya kepada Allah saja kita berharap dan hanya Allah saja yang bisa menghapuskan apa? Dosa-dosa kita. Tetapi ya, harapan kita itu harus diiringi dengan usaha. Harapan namun tidak ada usaha. Harus ada usaha. Usaha untuk menunaikan syarat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Fa ahsanal wudhu'a. Dia berwudu dan menyempurnakan wudhunya. Membaguskan wudhunya. Iya. Wabillah itu. Kalau tidak sempurna, ya, bahkan dia mendapatkan ancaman. Seperti pernah suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam melewati ada seorang atau ada beberapa yang berwudu. Karena waktu sudah mepet, ya, ada sedikit ketergesa-gesaan berwudu, ternyata bagian tumit kaki itu tidak terkena apa? Air. Kalau dikatakan apakah sudah berwudu? Sudah berwudu. Tetapi tidak sempurna wudunya. Ketika Nabi melihat ada bagian tumit yang tidak terkena air, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi mengangkat suara beliau dengan keras sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari rahimahullah. Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Wailun, celaka. Lil aqabi, bagi aqab, tumit-tumit yang tidak terkena apa? Air. Diancam dengan neraka. Naam. Wabillahi taufiq. Ini hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Sekali lagi hadis ini menunjukkan besarnya fadlun, fadlullah, keutamaan dari Allah di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa namanya wudu adalah sebab dihapuskannya apa? Dosa. Sampai dosa itu keluar dari apa? Bawah jari jemari kita. Naam. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, al-hadithus tsani, hadis yang kedua. Qala al-Imam Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa al-'abdu al-muslimu aw al-mu'minu faghassala wajhahu خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلا مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب رواه مسلم. Dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah kunyah beliau. Adapun nama beliau Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dausi radiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang 4 tahun bersama dengan Nabi, tidak lama, hanya 4 tahun karena beliau masuk Islam pada tahun yang ke-7 Hijriah, pada amu Ghazwati Khaybar, ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Berarti tersisa tahun 8, 9, 10 ya, dan tahun yang ke-11. Nah, hampir 4 tahun, tidak genap 4 tahun bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ma'a dzalik, bersama dengan itu Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Lebih dari 5000 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dan di antara sebabnya adalah doanya Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah pernah datang kepada Nabi mengeluh, "Ya Rasulullah, betapa mudahnya saya lupa. Jadi kau usah mendengar hadis, saya sering kali lupa. Tolong doakan saya ya Rasulullah." Didoakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. agar tidak dilupakan dari hadis yang dia dengar. Maka subhanallah, sejak doa itu tidak pernah Abu Hurairah lupa. Mendengar tidak pernah lupa. Dan ini tentunya di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikabulkannya doa-doa Nabi. Dan ini sangat banyak contohnya. Nabi sedang khutbah Jumat, paceklik, tidak pernah hujan, sampai hewan-hewan pada mati, jalan-jalan pada rusak terpotong. Beliau sedang sholat tiba-tiba, yakni sedang khutbah, datang seorang di dalam masjid berdiri, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwal, wangqata'atis subul." Ya Rasulullah, harta-harta binasa, hewan-hewan mati, jalan-jalan rusak. Tidak pernah hujan ya Rasulullah. Doakan agar Allah menurunkan apa? Hujan. Rasul di atas mimbar berdoa, mengangkat kedua tangan. Istisqa. Jadi ketika khutbah Jumat, kalau doa yang dimohonkan adalah meminta hujan, disyaratkan mengangkat tangan. Ya. Baik, Rasul mengangkat tangan, kedua tangan beliau, meminta hujan. Rasul belum turun dari mimbar. Hujan sudah turun lebat. Sampai air itu menetes dari lihyah jenggotnya Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam. Karena atap masjid ketika itu dari daun-daunan. Iya. Ini di antara mukjizat Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, dikabulkannya doa. Termasuk doa Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Hurairah, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Abu Hurairah tidak pernah lupa dari hadis yang didengar dari Nabi alaihi salatu wasallam. Ini salah satu sebab kenapa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki riwayat yang paling banyak dari siapa? Nabi alaihi salatu wasallam, lebih dari 5000 hadis. Padahal beliau hanya berapa tahun? 4 tahun bersama dengan Nabi. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza tawaddo'a al-abdul muslimu awil mu'min." Jika seorang hamba muslim atau mukmin, syaratnya muslim. Syarat diterimanya ibadah adalah seorang berada di atas agama apa? Islam. Keutamaan wudu, keutamaan salat, keutamaan apa saja dari amalan saleh itu diperoleh bagi seorang yang beragama apa? Islam, muslim. Muwahhid, mentauhidkan Allah jalla wa ala. Bukan sekedar beramal, tetapi amalan yang dibangun di atas tauhid, tidak dicampuri dengan apa? Syirik. Kalau amalan itu dicampur dengan syirik, maka amalan itu gugur. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbathanna 'amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul. Kalau kamu berbuat syirik, dan tentunya Nabi tidak mungkin berbuat syirik, tetapi seandainya kamu berbuat syirik, layah batonna amaluk, sungguh akan gugur semua amalan. Nah, seorang muslim, seorang mukmin, ketika dia berwudu, faghasala wajhahu, dia cuci wajahnya, kharaja min wajhihi, akan keluar dari wajahnya, kullu khati'atin, semua dosa-dosa, nadhara ilaiha bi'ainaihi, yang dia gunakan matanya untuk melihat yang haram. Dengan wudu keluar dosa-dosa itu. Ma'al ma, bersama dengan air, atau bersama dengan tetesan air yang digunakan untuk mencuci wajahnya. Fa idza ghassala yadayhi, kemudian ketika dia mencuci kedua tangannya, maka akan keluar dari kedua tangannya semua dosa-dosa yang tangannya memegang, berbuat dosa dengan tangan itu. Ma'al ma, bersama dengan air, atau bersama dengan tetesan yang terakhir dari air yang digunakan untuk mencuci apa? Kedua tangannya. Fa idza ghassala rijlayhi, ketika dia mencuci kedua kakinya juga demikian, akan keluar dosa-dosa yang disebabkan oleh kakinya yang dia langkahkan untuk perkara yang Allah murkai. Ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhir qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan air yang digunakan untuk mencuci kedua kakinya, hatta yahruja naqiyan, sampai dia keluar dari wudu dalam keadaan naqiyan, bersih minadz dzunub, dari apa? Dosa-dosa. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam apa? Muslim. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Hadis ini juga menyebutkan bahwasanya al-wudu adalah sebab dihapuskannya apa? Dosa. Yang disebabkan oleh matanya, tangannya, kakinya. Karena mata ini bisa berbuat dosa. Tangan juga demikian. Kaki juga demikian. Dan kita menyadari betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Dan di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan wudu untuk kita. Maka wajib untuk kita bersyukur ma'asyiral muslimin. Dijadikan sebagai seorang muslim. Dijadikan sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mengerti ibadah ini wudu. Dan betapa ruginya orang yang tidak mendapatkan hidayah Islam. Tidak memiliki sebab-sebab dihapuskannya dosa. Fa fadlullahi azim. Sungguh keutamaan Allah sangat besar atas kita. Nah, dan dari hadis ini juga diambil satu faedah bahwasanya ya, syarat diterimanya amalan adalah mana? Al-Islam. Adapun selain Islam, ya, ketika seorang membangun amalannya di atas syirik tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu jalla wa ala, Allah berfirman tentang orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang tidak membangun amalannya di atas tauhid. Allah berfirman wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami akan hadapkan amalan-amalan dia, orang-orang yang musyrik ini. Ditampakkan amalan-amalannya nanti pada hari kiamat. Namun, amalan-amalan itu kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Ada hadis yang lain yang serupa dengan ini. Tentang keutamaan orang yang menanam tanaman. Ya. Rasul mengatakan, "Ma min muslim gharasa gharsan," tidaklah seorang muslim menanam tanaman. Disebutkan tidaklah seorang muslim karena syarat ini penting. Kemudian tumbuh tanaman itu, kemudian mengeluarkan apa biji-bijian, kemudian dicuri oleh burung-burung. Kecuali apa yang dimakan oleh burung-burung itu adalah sedekah. Jadi tidak menyesal ya orang yang menanam tanaman itu. Jika dia muslim, diberkahi oleh Allah. Islam sababul barakah. Islam adalah sebab apa? Keberkahan. Nah, taib, nanam padi. Namanya padi, ya ada saatnya diambil dan disuruh oleh apa? Ya, burung-burung. Jangan-jangan juga yang lain, apalagi tikus juga demikian. Nah, taib. Kita berusaha agar mereka tidak memakan. Tidak masalah ya. Dikasih ditakut-takuti dan seterusnya. Namun tetap saja ada yang diambil oleh mereka. Dan itu dianggap sebagai mana? Sodaqah. Jika yang menanam itu seorang apa? Muslim. Ini hadis yang kedua dari Fadril Wudu. Keutamaan wudu. Al-hadithu al-thalith, hadis yang ketiga. An Amr ibni Anbasah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu fayamadmadu wa yastanshiqu wa yastanthiru illa harrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا حرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حرت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه إلا حرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا حرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء فإن هو قائم أو فإن هو قام فصلى fahamidallah wa athna alaihi wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlun wa farraga qalbahu lillah illa in sarafa min khati'atihi kahai'atihi yawma waladathu ummuhu. Rawahu Muslim. Ini juga keutamaan wudu dari Amr ibn Anbasah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengatakan, tidaklah di antara kalian ma minkum min rajulin, tidaklah ada di antara kalian yuqarribu wudu'ahu, mendekatkan air wudunya, ya, mengambil air wudu kemudian berwudu, fa yamadh, dia berkumur-kumur, wa yastansyiq, istinsyaknya ini menghirup air, air itu dihirup, nah, wa yastanthir, kemudian mengeluarkan dari hidung, berkumur-kumur menghirup air kemudian mengeluarkannya, illa, kecuali dengan dia melakukan itu akan keluar dosa-dosa yang ada pada wajahnya, kemudian mulutnya, wa khayashimihi, khayashim, khayshum, yakni apa namanya, hidung, ini bagian atas hidung, ketika menghirup air ya, dikeluarkan ya, akan keluar dosa dari situ, dari wajahnya, dari mulutnya. Taib, ketika dia mencuci wajahnya, ya, taib berkumur dan juga apa? Menghirup air. Taib. Summa idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataaya wajhihi min atrafi lahiyatihi. Ketika dia mencuci wajahnya demikian juga akan keluar dari ujung-ujung apa? Lahiyatihi. Atau lahyah atau na'am lihyah. Lihyah adalah apa? Cenggot. Kalau lahyah ini apa namanya? Rahang, ya. Ala kulli hal, ketika dia mencuci wajah keluar ya, keluar dosa-dosanya. Ma'al ma', bersama dengan air. Kemudian ketika mencuci kedua tangannya sampai siku, siku harus kena air. Ya. Semua syarat ini disebutkan oleh Nabi. Kecuali akan keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya sampai keluar dari jari-jemarinya. Dalam hadis sebelumnya, keluar dari bawah apa? Kuku-kukunya bersama dengan air. Suma yamsah ra'suhu wa ra'sahu, kemudian ketika dia mengusap kepalanya keluar dosa-dosa dari kepalanya bersama dengan ya, atau dari ujung-ujung, min atrafi sya'rihi, dari ujung-ujung rambutnya, ma'al ma', bersama dengan air. Kemudian ketika dia mencuci kedua kakinya juga demikian, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki, akan keluar dosa-dosanya dari kedua kakinya, dari jari-jemari kakinya bersama dengan air. Kemudian setelah dia berwudu lalu sholat, qama fasalla, dia berdiri kemudian sholat, fahamidallah, kemudian memuji Allah, wa asna alaih, menyanjungnya, wa majjadahu, dan memuliakannya ya, dengan dia membaca suratul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah, ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, dimuliakan, dan diagungkan. Kalau dia melakukan itu semuanya, memperbagus wudhunya, kemudian dia sholat, mengagungkan Allah, menyanjung dan memuji Allah, illa, kecuali, insarafa, dia berpaling selesai dari sholat dalam keadaan min khati'atihi, dari dosa-dosanya, kahai'ati yauma waladathu ummuhu, dia seperti seorang yang baru saja dilahirkan dari ibunya, dari rahim ibunya, bersih dari dosa-dosa. Tetapi sekali lagi ma'asyiral muslimin, ini semuanya dengan syarat-syaratnya. Sholat pun harus sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan sembarang sholat. Rukun-rukunnya disempurnakan. Ya. Seperti membaca suratul Fatihah. Berusaha untuk menyempurnakan rukun-rukun yang lain juga. Tumaknina. Dia wudunya baik, kemudian sholatnya sembarang. Ya. Tidak memperhatikan sholatnya, tidak memperhatikan tumakninahnya. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat yang tidak disempurnakan apa? Rukun-rukunnya. Datang seorang ke masjid. Nabi ketika itu berada di masjid. Nabi di masjid. Selesai sholat orang ini, Nabi mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli ya fulan, kembali sana, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat, padahal sudah selesai sholat, disuruh mengulangi sholatnya. Maka dia pun mengulangi lagi sholatnya sampai selesai. Kemudian Nabi didekati, diucapkan salam kepada beliau, assalamualaikum, dijawab oleh Nabi, waalaikumsalam. Nabi mengatakan, irji' fasalli, kembali lagi kamu, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli, karena kamu belum sholat. Dia pun mengulangi lagi sholatnya sampai 3 kali. Ternyata yang ketiga pun Nabi mengatakan, ulangi sholatmu. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma uhsinu ghairu hadza. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lagi sholat lebih baik dari ini. Ini sholat yang terbaik saya. Ya, mungkin baru masuk Islam. Mungkin belum mengerti beberapa rukun. Wajar manusia. Tidak ada yang maksum. Ya, kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Sahabat mungkin saja salah. Abu Bakar pun mungkin saja apa? Salah. Umar, Utsman, Ali. Namun mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang senantiasa rujuk kepada kebenaran. Kalau tahu salah akan segera kembali. Tidak kemudian dia lari. Tidak kemudian dia berputus asa. Itu sahabat. Ketika tahu sholatnya masih disalahkan oleh Nabi, tidak kemudian lari dan putus asa. Tetapi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, alimni, ajari saya ya Rasulullah. Mana yang salah? Apa yang seharusnya saya lakukan? Maka Nabi kemudian mengajari bagaimana sholat. Ternyata yang tidak diperhatikan adalah tumakninah. Baik. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah sampai tumakninah. Sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Bangkit, iktidal sampai sempurna berdiri. Sumasjud. Kemudian sujudlah kamu. Hatta tatma'inna sajidan. Sampai tumakninah dalam apa? Sujud. Sempurna sujudnya, sempurna ruku'nya, sempurna berdirinya. Baru baca, bacaan yang wajib untuk dibaca. Bukan seperti ayam yang apa namanya, yang mematuk makanannya demikian cepat. Ruku cepat, iktidal cepat, belum sempurna ruku sudah subhana rabbiyal azim. Belum sujud sempurna sudah subhana rabbiyal a'la. Belum selesai bacaan sudah bangkit untuk apa namanya, duduk di antara 2 sujud. Yang seperti ini ikhwatil kiram, yukhalif, menyelisihi hadiyan Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, baik, adzan dulu barangkali ya. Ya, adzan, adzan dulu. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 buah hadis yang telah kita baca bersama. Yang pertama adalah hadis Utsman ibnu Affan, kemudian hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Amr ibn Ambas radhiyallahu ta'ala anhum, yang semuanya menunjukkan tentang keutamaan mada, keutamaan wudu, atau diantara keutamaan wudu. Bahwasanya wudu adalah ya sebab dihapuskannya mada dosa. Dosa yang dilakukan oleh matanya, tangannya, kakinya, mulutnya. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dosa-dosa itu keluar sampai dari bawah apa? Kuku-kukunya. Berita ini harus kita imani. Dosa keluar dari kuku-kuku. Dosa keluar bersama dengan tetesan apa? Air. Iya. Kemudian perkara yang penting untuk kita perhatikan di sini, ikhwan, ya. Untuk kita menyempurnakan syarat-syarat yang disebutkan di dalam hadis ini. Ihsanil wudu, memperbagus wudu. Ikmalul wudu, menyempurnakan wudu. Dan hadis yang terakhir, pahalanya demikian besar. Dihapuskan dosa sampai seperti keadaannya seperti seorang yang baru saja dia dilahirkan. Ketika dia berwudu dengan sempurna, dibangun di atas tauhid, ya, kemudian diikuti berikutnya dengan sholat. Sholat yang dimaksud tentunya sholat yang sesuai dengan apa? Tuntunan. Ya, menyempurnakan rukun-rukunnya. Hadza fadlullah. Ini adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang wajib kita imani, kemudian kita berupaya untuk ya mendapatkan keutamaan tersebut. Dan 3 buah hadis ini semuanya adalah hadis-hadis yang sahih, semuanya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, kita masuk kepada ya hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Ya, kita tambah satu hadis ini. Fadlu al-wudu 'ala al-makarih. Keutamaan berwudu 'ala al-makarih. Di atas kesusahan. Ini ada keutamaan khusus. Kalau wudu di masa-masa biasa saja ya, mendapatkan pahala yang besar. Maka demikian pula ya, ada keadaan lagi yang lain yang ini lebih besar lagi pahalanya, yaitu berwudu di masa susah. Kita baca dulu hadisnya ikhwatil kiram. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat rawahu Muslim. Suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, beliau berkata kepada para sahabat, ala adullukum, maukah aku beritahu kalian? Ya, demikian Nabi sebelum menyampaikan ilmu. Terkadang beliau tawarkan seperti itu. Apa maksudnya? Di antaranya agar para sahabat memiliki perhatian. Umat ini memiliki perhatian. Dan ini salah satu metode di dalam mengajari ilmu. Ya, metode mengajar pun sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ada contohnya. Nah, tidak perlu belajar dari orang-orang barat. Ya. Belajar dari orang-orang mana? Ya. Baik. Yang tidak apa namanya? Seakan-akan teori yang berasal dari dia. Islam sudah mengajarkan segala sesuatu. Sampai di dalam metode mengajar ilmu. Sudah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bisa saja seorang muallim, seorang guru, ya, ketika menyampaikan ilmu langsung disampaikan ilmu, bisa kan? Bisa saja. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam, ya, dalam hadis ini beliau mengawali dengan sebuah tawaran. Yang dengan itu maka para pendengar, para sahabat akan memberikan perhatian. Ya. Ala adullukum, kalimat ala dalam bahasa Arab ini kalimat yang mengajak orang untuk memperhatikan. Ala, maukah kalian? Adullukum, aku tunjuki kalian. Ala ma yamhullahu bihil khataya, aku tunjuki amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat sekaligus ini. Dihapuskan dosa dan diangkat apa? Derajat. Nah, para sahabat, kalau sudah ditawari seperti ini, ditawari pahala besar oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada yang mengatakan tidak. Semuanya bersiap. Semua mengatakan, naam, tentu wahai Rasulullah. Qalu bala, ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Berarti sahabat sekarang sudah siap, ya kan? Baru Nabi menyampaikan. Metode yang luar biasa. Nah, seorang guru masuk ke dalam majelis, di kelas, hasil. Nah, jadi kan anak-anak dulu punya perhatian. Baik. Mungkin ditanya dulu satu persatu. Bagaimana keadaan kalian? Ya, kaifa halukum? Baik. Kemarin tidak datang, kenapa? Sakit apa? Ini kan sebuah apa namanya upaya agar murid, ya, muta'allimin punya perhatian. Ya atau tidak? Rasul sudah mengajarkan. Nah, bukan masuk kelas marah-marah, ya kan, urusan rumah dibawa sampai kelas. Anaknya dimarah satu-satu. Tidak tahu salah apa anak-anak. Padahal sedang marah sama keluarganya di rumah. Dibawa di kelas. ini contoh tidak baik. Dan soal tidak terjadi. Ya. Di sini Nabi SAW mengawali dengan kalimat ini. Ala adullukum ala ma yamkhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihil darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Amalan yang kalau saya lakukan akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Di situ Nabi mengatakan. Al isbaghul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu di atas kesusahan. Diterangkan oleh para ulama apa yang dimaksud dengan kesusahan. Atau di saat susah. Di antaranya adalah dalam keadaan barat syadid. Dingin yang sangat. Subuh. Ya, dingin sekali. Lagi enak-enaknya apa? Tidur. Terdengar azan. Ya. Langsung bangun. Ya. Berat memang. Berat rasanya. Dingin luar biasa. Tetapi ketika dia kemudian tetap saja berwudu, ini menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat. Dan kalau kita mengingat hadis ini akan bersemangat. Itulah yang mendorong seorang beramal. Al-iman, iman kepada Allah, iman kepada sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Betul dingin, betul saya berat untuk berwudu, tetapi pahala di hadapan saya akan menghapus dosa-dosa, akan mengangkat derajat. Di masa sulit seperti ini, ya, ini diantara jenis makarih yaitu al-bardus syadid, dingin yang sangat, ya, menyempurnakan wudu, isbahul wudu, menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu, di masa apa namanya, susah seperti itu, isbahul wudu alal makarih, atau makna yang lain diterangkan oleh para ulama adalah di masa sakit, orang sakit kan berat untuk berwudu, kecuali sakitnya memang menghalangi dia untuk berwudu, maka berganti dengan apa? Tayamum. Sakit yang masih dia bisa berwudu. Orang sakit berat untuk berwudu. Pusing, berat untuk bangun, tapi dia paksakan. Karena ini kewajiban. Mengharap ridha Allah Jalla wa'ala di saat sakit. Dia tetap menyempurnakan wudunya, maka yang seperti ini mengangkat derajat dan menghapuskan mada rusak. Kemudian berikutnya amalan yang kedua, wa kasratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Ini menghapuskan dosa dan mengangkat apa? Derajat. Sebutkan dalam sebagian hadis yang lain, salah satu langkah mengangkat derajat, langkah yang lain apa? Menghapuskan dosa. Nah, dan ini bukan hanya ketika berangkatnya saja, berangkat dan pulangnya sebagaimana disebutkan dalam sebagian hadis. Jadi tidak sia-sia seorang berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid, mengangkat derajat dan menghapuskan dosa bukan hanya ketika berjalan menuju masjid. Tapi juga ketika apa? Pulangnya. Sebagaimana seorang sahabat pernah menyampaikan kepada Nabi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berharap Allah akan mengangkat atau menghapuskan dosa ketika saya berangkat dan pergi. Atau pulang atau pergi dan pulang. Kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam, Allah mengumpulkan itu semuanya. Baik ketika kita berangkat atau kita apa? Pulang. Iya. Dari hadis ini, para ulama mengatakan bahwasanya orang yang, dan memang demikian, orang yang jauh rumahnya, lebih apa namanya? Banyak pahalanya. Iya. Baik. Jadi orang yang rumahnya jauh, jangan kemudian apa? Iya. Merasa bersedih hati. Sedih setiap hari. Kenapa rumah saya tidak dekat dengan apa? Masjid. Alhamdulillah sudah punya rumah. Ya. Baik, ya kan? Alhamdulillah disabari. Dan itu disampaikan oleh Nabi kepada Bani Salamah. Bani Salamah itu jauh sekali, sekian kilo dari Masjid Nabawi, namun berangkat ke Masjid Nabawi dengan berjalan kaki dan bahkan mendapatkan rakaat yang awal. Ya. Nabi mengatakan, "Diyarukum tuktabu atharukum." Diyarukum tuktabu atharukum. Rumah-rumah kalian ya akan dicatat langkah-langkah kalian. Jadi semakin jauh semakin apa? Ya, semakin besar pahalanya. Nah, tapi jangan juga diambil faedah kalau orang sudah dekat rumahnya dari masjid kemudian menjauh. Dijual beli yang jauh. Alhamdulillah dekat dengan masjid, masing-masing memiliki apa? Ya, keutamaan. Dekat dengan masjid mungkin dia bisa lebih mudah untuk apa? Ya, datang ke majelis taklim ya, untuk lebih apa namanya? Bersemangat. Ya, anak-anak juga bisa apa namanya ya, dididik untuk ke masjid. Baik, semua yang memiliki keutamaan, Semuanya memiliki fadl, kelebihan. Rasul pun rumah beliau apa? Dekat dengan apa? Dengan masjid. Tapi beliau yang menghibur sahabat-sahabat yang jauh, pahalanya besar. Langkah-langkah kaki mereka akan dicatat, mengangkat derajat dan menghapuskan apa? Dosa. Ini amalan yang kedua. Taib. Jadi bab ini lebih daripada bab sebelumnya, ya. Ini wudu di masa makarih, menghapuskan dosa dan juga mengangkat apa? Derajat. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga yang menghapuskan dosa dan mengangkat derajat adalah wantidharu sholati ba'da sholah. Menanti sholat setelah usai sholat. Misalnya sholat apa namanya? Maghrib. Sholat maghrib, seperti tadi sholat maghrib, tidak pulang. Ya bisa saja pulang, tidak masalah. Tetapi dia tidak pulang. Tetap duduk di masjid, menanti apa? Sholat berikutnya, ini sholat apa? Isya. Ini namanya intidharu sholat ba'da sholat. Dan yang paling mudah memang menuju sholat atau menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Ini yang paling mudah. Baik. Yang lainnya, ya, mungkin cukup berat. Karena ada kewajiban yang lain barangkali. Ya. Menanti sholat duhur setelah sholat subuh. Ya, pahalanya besar juga. Ya. Tetapi ada kewajiban yang lain. Ini, kawan. Ada kewajiban yang lain. Adapun orang yang i'tikaf, ini makanya keutamaan i'tikaf. Orang i'tikaf di 10 hari bulan apa? Ramadan. Ini dapat amalan ini. Setelah subuh dia masih di masjid menanti sholat berikutnya, sholat apa? Duhur. Setelah duhur menanti sholat berikutnya, sholat asar. Ya. Baik. Setidaknya ma'asyiral muslimin, kita bersemangat untuk menanti sholat ba'da sholatil maghrib. Ini yang paling mudah. Ya. Dan tidak bertentangan atau tidak bertabrakan dengan kewajiban yang lain. Adapun setelah sholat subuh, nah ketika seorang akan menanti sampai sholat zuhur, ada fadlun. Fadlun kabir, keutamaan yang besar. Ya, dia gunakan untuk baca Al-Quran dan yang lain. Namun ada amalan yang ya lebih wajib dari itu. Ya. Seperti mencari nafkah, ya. Birrul walidain. Ya. Dan Nabi pun alaihi salatu wassalam beliau ya, keluar ya, untuk melakukan amalan-amalan yang lain. Tapi bainal maghrib wal isya, ini waktu yang paling mudah untuk kita duduk menanti sholat apa? Isya. Terlebih digunakan juga untuk mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Maka ini kebaikan di atas kebaikan. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, amalan yang ketiga, intidharu sholati ba'da sholat. Menanti sholat sesudah sholat. Yang seperti ini, kata Nabi, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Amalan ini seperti amalan ribat. Ribat yakni menjaga perbatasan ketika jihad fi sabilillah. Ya, amalan yang besar. Ketika seorang duduk di masjid setelah sholat, menanti sholat berikutnya. Menanti sholat berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Ya, beberapa hadis yang berisi motivasi atau terhib untuk kita berwudu ya, di masa yang sulit. Dan juga terhib dorongan dan motivasi untuk kita berwudu ya, dengan keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari sini pula ikhwatil kiram, kita nasihatkan kepada diri kita pribadi dan seluruh kaum muslimin untuk berupaya menuntut ilmu bagaimana dia berwudu. Alhamdulillah banyak asatidah yang menyampaikan ilmu di majelis-majelis ilmu ini. Ajari bagaimana berwudu dengan baik, berwudu dengan sempurna. Ya, sebagaimana juga diajarkan perkara-perkara yang lain. Min tauhidillah, dari tauhid kepada Allah, na'am dan yang lainnya. Ini barangkali ikhwatil kiram 4 buah hadis yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu salam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.